Aku masih perempuan asli lole, belum pernah pacaran asli lole. Aku masih singkat asli lole, dijamin masih ting-ting asli lole, asli lole. Live in the PS. Jangan ber-